Mana loncatnya, mana loncatnya dong? Iya. Enggak laki-laki, enggak perempuan, harus loncat. Ayo. Berjanjilah kau setia bila kau jadi kekasihku lagi. Berjanjilah kau setia selama kau masih di sisiku. Kau mungkin bukanlah sesuatu yang baru dalam hidupku, dalam pencarian cintaku, mewujudkan mimpiku. Karena dahulu engkau pernah menjadi kekasih hatiku, perhiasan dalam mimpiku, mewarnai seluruh hidupku. Yo, enda loncat. Berjanjilah kan setia bila kau jadi kekasihku lagi. Berjanjilah kan setia bila kau masih mencintaku. Berjanjilah kan setia untuk menyayangi aku lagi. Oh, berjanjilah kan setia selama kau masih di sisiku. Semoga rasa abadi untuk selamanya. Semoga cinta ini akan selalu ada. Sion Jae. Jadi kekasihku lagi. Berjanjilah kan setia bila kau masih cintaku. Wow, berjanjilah kan setia untuk menyayangi aku lagi. Oh, berjanjilah kan setia selama kau masih mencintaku. Berjanjilah kan